Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'dah. Al-ikhwah, kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyahnya sampai di alamat al-jazmi. Ya, sampai situ kan, alamat al-jazmi. Soalnya di sini apa saya tandanya di situ. Cuma itulah saya sering lupa, iya 138. Sering lupa juga mindahin tandanya. Tapi ya kayaknya di sini karena yang kemarin itu kan enggak jadi kan. Yang waktu kita sama Bang Budi ya. Ya kayaknya di sini alamatul jazmi. Baik. Dapat halaman 138. Iya. 138. Baik, alamat al-jazmi ataupun alamat al-jazmi. Nah, Mas saya lupa nama antum, Mas. Lupa. Oh, Mas Doni, iya. Ya tadi Dedi kok. Tapi bukan Dedi ya, Mas Doni. Mas Doni, al-jazmi kenapa majrur? Kenapa bacaannya majrur? Susunan idhafah, Mas Doni. Susunan idhafah. Nah, susunan idhafah itu terdiri dari apa, Mas Doni? Ingat. Mudhaf. Iya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ketentuan mudhafun ilaih, seingat anta apa? Ketentuan mudhafun ilaih apa, Bang Budi? Iya. Ya, jadi ketentuan mudhafun ilaih itu mesti ber-i'rab jar. Nah, jadi kalau ditanya kenapa al-jazmi di sini majrur, maka jawabannya adalah karena memang dia mudhafun ilaih. Berarti alamat al-jazmi ini susunan idhafah, benar. Ya, ini adalah susunan idhafah yang berarti alamata mudhaf dan al-jazmi mudhafun ilaih. Jadi dengan alasan itulah kita membaca al-jazm dengan al-jazmi. Karena dia mudhafun ilaih dan mudhafun ilaih itu ketentuannya harus majrur. Dan tanda jarnya di sini dengan kasrah karena dia adalah mufrad. Baik, kemudian alamata kemudian mana mudhafnya, Bang Budi? Iya, alamata. Lalu mudhafnya ini sendiri yang i'rabnya apa? Tanda rafanya dengan? Iya, kenapa tanda rafanya pakai alif? Lalu mana nunnya? Karena? Iya, Masya Allah. Nah, santai. Jadi itulah alasan nunnya tidak ada. Jadi berarti ini sebenarnya adalah alamatani. Ya, tapi nunnya dibuang dikarenakan si alamataninya itu jadi sebagai mudhaf. Qawluhu wadil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Qawluhu, yang bilang qawluhu ini siapa? Yang mengarang buku ini siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Iya, jadi yang bilang qawluhu ini adalah Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lalu yang bilang walil jazmi alamatani sukun wal hafu siapa, Bang Budi? Siapa itu? Siapa yang tadi sini? Siapa itu? Judulnya. Oh, judulnya siapa? Muhammad Muhammad As-Sanhaji atau biasa dikenal dengan Ibnul Ajrum ya, atau dikenal juga dengan Ibnul Ajrumiyah, Ajrum ya. Ibnul Ajrum atau Ajurrum, ya nggak tahu juga namanya yang benar yang mana. Ya. Jadi ya penulis Matan Jurumiyah. Jadi yang ngomong wa qauluhu yang ngomong walil jazmi ala matani as-sukun wal hadfu adalah sahibul matan. Nah, jadi ucapan sahibul matan dinukil oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Makanya dia bilang qauluhu, ya ha berarti kembali kepada sahibul matan. Dan isi dari perkataan sahibul matan adalah walil jazmi ala matani as-sukun wal hadfu. Apa maksudnya ini? Ya ini dia katakan bahwa jazam itu punya dua tanda. Ya, jazam punya dua tanda. Ini bahasa kita. Ya, jazam punya dua tanda. Ya, ini bahasa kita. Tapi bahasa Arab, imajinasi mereka enggak demikian. Bukan jazam punya dua tanda. Ya, bukan jazam punya dua tanda. Tapi dua tanda punya jazam. Itulah imajinasi mereka. Ini yang perlu kita sadari juga. Makanya mereka enggak pernah bilang begini, wal jazmu li alamataini. Ya, wal jazmu li alamataini itu enggak bisa. Ya. Tapi apa? Wal jazmu lahu alamatani. Wal jazmu lahu ada lahunya lagi. Wal jazmu lahu alamatani. Berarti enggak ada alamat yang lain bagi yang lain. Gimana? Alamat bagi yang lain. Bukan itu permasalahannya. Karena memang enggak bisa, ya memang enggak bisa si jazm ini milik si dua alamat, tapi justru si dua alamat inilah milik si jazm. Itu yang perlu kita pahami, itu imajinasinya. Sekalipun bahasa kita di sini jazm punya dua tanda. Berarti kan kalau jazm punya dua tanda, jazm subjek punya dua tanda predikat. Berarti al-jazmu. Kan gitu ya, kalau subjek kan berarti mubtada, al-jazmu punya dua tanda li alamataini. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab secara harfiah. Tapi ketika kita bilang al-jazmu li alamataini, ini kesalahan di dalam bahasa, bahkan secara mantik. Karena gak mungkin jazm milik si dua tanda tersebut, tapi si dua tanda itulah milik jazm. Ya, jadi imajinasi ini mesti kita sadari ya. Baik. Ya bukan permasalahannya itu tadi ya, bukan permasalahan hasor, bukan. Tapi permasalahannya memang enggak mungkin si jazm milik si dua tanda, tapi si dua tandalah milik si jazm. Jadi kenapa bahasa Indonesianya bisa begitu? Kan begitu. Karena bahasa Indonesia tadi punya itu bukan bermakna milik. Ya. Punya itu bukan bermakna milik. Terus punya itu maknanya apa? Apa makna punya? Punya itu bukan bermakna milik, tapi punya itu bermakna? Bukanlah. Memiliki. Itu yang kita maksud. Jadi jazm memiliki dua tanda. Jadi ketika kita bilang jazm punya dua tanda, maksudnya jazm memiliki dua tanda. Jadi kalau kita bahas Arabnya begini, al-jazmu malaka alamataini, baru benar. Ya. Al-jazmu malaka alamataini, jazm memiliki dua tanda, itu baru bisa. Tapi kalau al-jazmu li alamataini, ini salah. Gak mungkin. Sekalipun bahasa Indonesianya jazm punya dua tanda. Ya karena punya yang kita ungkapkan itu maknanya bukan milik, tapi memiliki. Jadi dua tanda tadi itu bukan sebagai antara punya dengan dua tanda itu bukan sebagai atau dengan kata lain dua tanda itu sebagai maf'ulun bih ataupun objek dari punya. Cuma saya masalah ini kita yang salah menggunakan bahasa Indonesia. Enggak salah. Iya. Jazm punya dua tanda itu enggak salah. Iya. Karena memang mempunyai dua tanda kan gitu. Punya dua tanda, tapi kata punya yang dimaksudkan itu dua tandanya sebagai objek dari punya. Begitu loh. Sebagai objek dari punya. Sementara kalau misalkan pena milik Ali, ya pena milik Ali, si pena justru yang dimiliki Ali, bukan Ali yang dimiliki pena, kan gitu. Ya. Tapi kalau misalkan pena punya Ali, Ya. Pena punya Ali berarti pena yang memiliki Ali. Kan, tapi ya memang rumit lah bahasa Indonesia ini, gimana ya, kayak nggak ada ketentuan baku. Ini maknanya kemana, ini maknanya kemana. Lah faktanya memang saya sering juga dengar ungkapan ini punya siapa, ya kan gitu. Oh ini punya dia. Tapi dalam bahasa Indonesia yang apa kan dalam pelajaran Indonesia nggak ada kata-kata gitu. Nggak ada punya kata-kata kayak gitu ya. Berarti itu bahasa pasaran ya. Oh iyalah kalau itu kesimpulannya berarti itu bahasa pasaran ya. Misalnya ini milik siapa? Barang ini milik siapa? Pasti. Bukan punya siapa ya? Ya karena punya siapa itu jadinya memiliki siapa? Ini memiliki siapa? Mustahil kan ini memiliki siapa? Kan gitu. Ya wallahu alam ya. Ya bisa jadi memang pasaran. Saya pun nggak tahu juga lah. Coba ditelah ulang ya. Tapi yang jelas maksud saya begini, karena kita, karena kan soalnya begini, kan orang-orang kan sering menerjemahkan walil jazmi alamatani dengan jazm punya dua tanda. Jadi ada beberapa tolik yang menerjemahinnya begini, al jazmu li alamatani. Masa bengong, agak bingung. Ini kok ganjil ya kan? Masa jazm itu jazm miliknya si dua tanda kan gitu jadinya. Kan enggak mungkin, justru dua tanda tadi dia milik si jazm. Begitu. Itu sering terjadi di percakapan kan? Iya, sering terjadi di percakapan. Jadi dia sedang mentranslate secara plek bahasa dia tadi ke dalam bahasa Arab gitu loh. Bahasa Indonesia Arab gitu lah jadi. Nah itu dia, ikhwah. Jadi makanya ya saya tadi terpikir saya buat menjelaskan hal tersebut. Baik, walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Berarti subjeknya di sini adalah alamatani, bukan jazm. Sekalipun bahasa Indonesianya subjeknya adalah jazm. Tapi aslinya subjeknya adalah alamatani. Nah, karena ini subjek yang sebenarnya dia berada di awal kalam, ya, atau dengan kata lain ini subjek yang tidak terletak setelah fi'il ma'lum dan tidak terletak setelah fi'il majhul, maka bisa kita pasti ini adalah subjek jenis mubtada. Ya, jadi alamatani mubtada. Sementara khabarnya syibhul jumlah bil jazmi. Ya. Tapi kenapa terbalik? Karena memang justru harus, ya. Justru harus dibalik sehingga alamatani disebut dengan mubtada muakhar wujuban dan lil jazmi disebut dengan khabar muqaddam wujuban. Ya, jadi statusnya bukan hanya sekedar jawazan namun wujub. Ya. Nah demikian. Apa kedua tanda tersebut? As-sukunu wal hadfu. Ya, kedua tanda tersebut as-sukunu wal hadfu. Sukun dan hadf. Pembuangan, kalau kita Indonesia kan ya. Ya sukun kita sudah sama-sama tahu apa itu sukun ya. Kemudian hadaf, pembuangan. Ya, maksudnya pembuangan ini apa nanti akan dijelaskan oleh sahibul matan sendiri bahkan. Lalu kata syarih, al-jazmu huwal alamatur rabi'atu lil-i'rab. Ya, ungkapan yang tepat, ya. Andai kata beliau mengatakan al-jazmu huwal aksamu, ya, huwal qismur rabi' min lil-i'rab. Itu lebih aula. Ya, andaikan beliau mengatakan al-jazmu huwal qismur rabi' lil i'rab, itu lebih aula. Wallahu a'lam. Ya. Karena memang ini qism i'rab. Ya. Bahagian daripada al-i'rab. Jadi singkatnya ya jazm itu adalah bahagian keempat. Ya, jazm adalah bahagian yang keempat bagi i'rab. Ya, di mana kita tahu i'rab itu terbagi kepada empat bahagian. Ada rafa, nasab, khafat dan yang keempat jazm. Yaqulu walil jazmi alamatani sukunu. Dan sahibul matan kan berkata walil jazmi alamatani sukunu wal hadfu wal aslu sukunu. Ya, berarti yang asli yang dasar adalah sukun. Karena sukun di urutan pertama ditaruh oleh muallif. Berarti yang asli tanda si jazm adalah sukun. Nah ini sukun baru namanya tanda. Tapi kalau jazm itu namanya qismul, ya qismul i'rab. Wal jazmu la yadkhulu fil asma'i. dan jazm itu tidak akan ada didapati pada isim. Wala yadkhulu fil fi'lil madhi, dan jazm juga enggak akan kita dapati di fi'il madhi. Jadi bukan cuma di isim aja yang enggak ada, di fi'il pun enggak ada, yaitu fi'il madhi. Wala yadkhulu fil fi'li fi fi'lil amr, dan juga bahkan enggak ada di fi'il amr. Lalu terus di fi'il mana? Kan wala yadkhulu fil fi'lil mudhari idza tashala bihi nunun niswati aw nun taukidin, dan juga bahkan enggak ada di fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari yang bersandung dengannya nun niswah dan nun taukid. Terus maksudnya ke mana? Innama yadkhulu fil fi'lil mudhari bi syurutin, dia hanya masuk ke fi'il mudhari yang dengan syarat pun bahkan. Walihada naqulu, makanya kita ngomongnya begini, al jazmu yakunu fil fi'lil mudhari ghairil mabniyyi. Ya ngomongnya begitu. Jadi jazm itu bisa ada di fi'il mudhari yang bukan mabni. Ya, yang bukan mabni. Nah, karena fi'il madhi itu mabni, makanya enggak ada jazm. Karena fi'il amr itu mabni, makanya enggak ada jazm. Karena fi'il mudhari yang bersambung dengannya nun niswa dan nun taukid itu juga mabni, makanya enggak ada jazm. Jadi enggak ada jazm. Pada ungkapan apa? Pada ungkapan lam tadribna lam minal jawazim. Tadribna majzumun. Khata. Salah. Kenapa? Ya karena tadribna la yadkhulu 'alaiha al-jazmu. Walahu 'alamatani as-sukun wal hadfu. Dan jazm ini sendiri baginya ada dua tanda. Dia memiliki dua tanda. As-sukunu wal-hadfu, yaitu sukun dan hadfu. Lalu masuk ke pernyataan ataupun ke subjudul maudhi'us sukun. Ya, ini tempat-tempatnya sukun. Kenapa kita harus bahas maudhi'us sukun? Ya karena tadi tanda jazm ada dua. Ya tentunya kita harus tahu sukun di tempat yang kayak gimana, al-hadfu di tempat yang kayak gimana. Qauluhu, maka berkatalah beliau, maksudnya sahibul matni, fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudari'i sahihil akhiri. Maka adapun jazm, maka adapun sukun, dianya menjadi tanda bagi jazm di fi'il mudari' yang sahih akhirnya. Jadi sukun menjadi tanda bagi jazm di fi'il mudari' yang sahih akhirnya. Sampai situ matanya. Coba kita lihat di halaman matan Jurumiyah. Halaman 15. Bab ma'rifati alamatil i'rab, halaman 16 ya, itu matan Jurumiyah. Halaman 17-nya pun ya. Di sini dikatakan fa masukun fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir. Iya. Ya cuma ya berhenti sampai situ ternyata ya. Adapun sukun menjadi tanda bagi jazm di fi'il mudhari' sahih akhir. Tapi enggak tahu kenapa di hafalan saya kayak ada tambahan lagi. Ya. Atau beda naskah, beda ungkapannya ya. Ya di hafalan saya ada tambahan lanjutan. Fil fi'il mudhari' sahih akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Sama seperti di kasus wa ammal fathah ya. فَأَمَّا الْفَتْحَةُ lihat itu di halaman 16 فَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ وَجَمْءِ التَّكْسِيرِ وَفِي الْفِئْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا دَخَرَ عَلَيْهِ نَاصِبْ tentunya وَلَمْ يَتَّصِلْ بِأَخِرِهِ شَيْءٍ. Ya, tapi mungkin saya yang salah ingat ya, barangkali memang tidak ada ungkapan tersebut ya. Cukup dengan mengatakan al-fi'lul mudhari as-sahihil akhir. Ya, wallahu alam. Adapun i'rab sebelumnya yaitu di rafa dan di nasab, itu secara tegas dikatakan walam yattasil bi akhir syai'. Bahkan dhammah juga demikian, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fil fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i muannas salimi wa jam'i muannas salimi wa wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Ya, begitu juga ya, wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Namun kalau di sini fil fi'lil mudhari as-sahihil akhir dan tanpa ada embel-embel walam yattasil bi akhir syai'. Ya, tapi kita baca dulu penjelasan dari syarih. Intinya beliau katakan itu sukun itu menjadi tanda bagi jazm, itu berarti cuma pada di satu tempat, yaitu di fi'il mudhari yang sahih akhir. Ya, yaitu di fi'il mudhari yang sahih akhir. Dan wa qawluhu fil fi'li kharaja bihil ism, dan pernyataan beliau di fi'il artinya tidak termasuk isim atau tidak akan didapati pada isim, kharaja bihil ism. Wa qawluhu al-mudhari kharaja bihil amru wal madhi, dan pernyataan sahibul matan al-mudhari maka tidak termasuk fi'il amr dan fi'il madhi. Wa qawluhu sahih al-akhir, dan pernyataannya sahih akhir, kharaja bihil mu'tal al-akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, li'annahu sayati hukmuhu, karena kalau fi'il mudhari mu'tal akhir nanti akan datang ketentuannya. Lakin la budda an nudhifa al-fi'l al-mudhari' ghayra al-mabni as-sahih al-akhir. Akan tetapi kita sebenarnya selayaknya tetap mengembel-embeli, mengidhafahkan ataupun memberikan tambahan, menambahkan ungkapan sebagai berikut: al-fi'l al-mudhari'a ghairal mabniyyi as-sahih al-akhiri. Kenapa harus ada tambahan ghairal mabniyyi? Nah, kemudian kata beliau, falau qulta la yaqumanna zaidun, falau qulta la yaqumanna zaidun la nahiya, yaqumanna fi'lun mudhari'un wa lam yujzam ma anna la annahiya tajzimu. Jadi yaqumanna kita tahu itu adalah fi'il mudhari dan dia tidak dijazmkan, di saat bahwasannya la annahiya itu adalah penjazm. Nah, kenapa bisa demikian? Li annahu mabniyun, karena lafaz yaqumanna mabni, makanya enggak ada jazm. Kenapa bisa mabni? Karena bersambung dengannya nun taukid. Berarti idzan la budda min al-idafati fil fi'l al-mudhari as-sahih al-akhir ghair al-mabni. Berarti ya, hendaklah ada tambahan tersebut, hendaklah ada embel-embel tersebut. Ya, ini apa? Pada fi'il mudhari sahih akhir yang tidak mabni. Ya, jadi begitulah dia. Misaluhu an taqul lam yakum zaidun, yakum fi'lun mudhari'un sahihul akhir, walihada juzima bisukun. Yakum memang fi'il mudhari sahih akhir, dan oleh karena itulah dia dijazamkan dengan sukun. Qala Allah Ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara, ya'lam fi'lun mudhari'un sahihul akhir ghairu mabniyin, walihada juzima bisukun. Ya, dan dia tidak mabni, makanya dijazamkan dengan sukun. Qala Allah Ta'ala idh qala lahu qawmuhu la tafrah, la tafrah, tafrah majzumun bisukun, li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir ghairu mabniyyin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman lagi, wa la tahsabanna Allahu wa la tahsabanna Allaha ghafilan la nahiyatan. Tahsabanna fi'lun mudhari'un lakin lam yujzam. Ya, lakin lam yujizam. Kenapa? Li'annahu mabniyun. Wa innama kana mabniyan liittisalihi binil tawkid. Dan alasan dia mabni dikarenakan terhubungnya dia dengan nun tawkid. Jadi tidak majzum sebab dia mabni. Qala Allah Ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yakun majzumun bisukun. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri ghairu mabniyin. Lam yakun, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun. Yakum adalah fi'il mudhari yang dijazamkan dengan lam dan tanda jazamnya adalah sukun. Idzan mata kana al-fi'lul mudhari'u majzuman wa huwa sahihul akhiri ghairu mabniyin. Kesimpulannya berarti kapan tuh fi'il mudhari dijazamkan? Maka fi'il mudhari itu dijazamkan apabila dia sahihul akhiri ghairu mabniyin. Ketika tidak mabni. Wajaban musakkinahu, maka wajib bagi kita untuk mensukunkannya atau alias menjazamkannya. Jika dia tidak mabni, kalau kemasukan jazim tentunya. Fataqulu lam yakun, lam yadrib, lam yahsub, lam yahsib, wal amthilatu katsiratun jiddan. Maka kita katakanlah lam yakun, lam yadrib dan sebagainya, dan contohnya ya sangat banyak sekali. Baik, la, apakah la annah ya bisa masuk ke fi'il mudhari ataukah tidak? Ya terjadi perselisihan ya. Di antara mereka ada yang mengatakan ya bisa masuk ke ghaib, di antara yang lainnya mengatakan tidak masuk ke ghaib. Ya jadi status la annah ya sama seperti status fi'il amr. Wallahu alam. Ada yang mengatakan dia tidak masuk ke fi'il ke ghaib, namun ada yang mengatakan ya tetap bisa masuk ke ghaib karena sekalipun fi'il amr itu tidak ada yang ghaib ya, tidak ada yang untuk ghaib, namun tetap ada amr untuk ghaib, yaitu apa? Dengan lamul amr liyakhruja aliyun misalkan ya, liyakhruja aliyun, hendaklah si Ali keluar, ya amr itu kan ada lamnya. Lamul amr. Iya, li yakhruja aliyun. Hendaklah si Ali keluar. Tapi kalau pakai la nahi gimana? Nah. Jadi intinya begini, sekalipun fi'il amr itu enggak ada untuk yang ghaib, tapi faktanya tetap ada amr untuk ghaib. Nah, karena ada amr untuk ghaib, maka tidak menutup kemungkinan ada larangan untuk ghaib. Begitu. Jadi la yakumanna artikan. Janganlah. Kalau memang dianggap la annahiyah, janganlah si Zaid berdiri. Iya, janganlah si Zaid berdiri. Ya, janganlah si Zaid berdiri. Ya, tapi sebagian mengatakan memang la annahiyah tidak masuk kepada ghaib, ya masuknya cuma kepada mukhatab. Wallahu alam. Ya, silakan dikaji ya tentang permasalahan tersebut. Ya, atau nanti kalau kita ketemu pada pembahasan tersebut ya mungkin bisa kita baca bersama-sama. Nah, demikian. Baik. Kemudian maudhi'ul hadfi. Ya. Kalau tadi kita bahas maudhi'us sukun, nah sekarang kita bahas pula tempat hadf. Ya, sekali lagi saya ingatkan tadi kan al-jazmu itu kan punya dua tanda. Nah, tentunya kita harus mengetahui yang satu itu di tempat apa, yang satu di tempat apa, kan begitu, yang satunya lagi di tempat apa. Nah, untuk yang sukun itu tempatnya tadi adalah fi'il mudhari sahih akhir. Lalu bagaimana dengan al-hadfu? Ya, al-hadfu ketika menjadi tanda bagi jazm itu di mana tempatnya? Maka inilah pembahasannya. Nah, di sini subjudulnya maudhi'ul hadfi. Lagi-lagi di sini menggunakan musanna. Berarti tempat al-hadzab itu ada dua, maudhi'a al-hadzfi. Ya berarti ini tempatnya ada dua. Berarti dua tempat al-hadzab bagi al-hadzab. Kalau tadi kan maudhi'us sukuni, satu tempat bagi al-hadzab. Nah, kalau ini dua tempat bagi al-hadzab. Qauluhu wa ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi. Ya, wa ammal hadzfu fayakunu alamatan bil jazmi fil fi'lil mudari'il mu'tallil akhiri. Ya, dan adapun al-hadzaf, maka ia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudari yang mu'tal akhir. Ya, jadi kalau tadi sukun pada fi'il mudari yang sahih akhir, nah ini pada fi'il mudari yang mu'tal akhir. Al-fi'il mudari mu'tal akhir huwa alladhi akhiruhu harfu illatin. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudari mu'tal akhir? Yaitu fi'il mudari yang huruf akhirnya. Dan apa yang dimaksud dengan huruf akhir? Yaitu lamul kalimah. Yang dimaksud dengan huruf akhir adalah lamul kalimah. Jadi yang lam kalimahnya adalah bukan berupa adalah dari huruf illah. Nah, itu yang dimaksud dengan mu'tal akhir. Ya, fi'il mudhari mu'tal akhir itu ialah yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Dan huruf akhir yang dimaksud adalah lam kalimah. Wa huruful illati thalathatun. Dan huruf illah itu ada tiga. Al-alifu al-maftuhu ma qablaha, wal-wawu al-matmumu ma qablaha, wal-ya'u al-maksuru ma qablaha. Dan huruf illah itu ada tiga, yaitu al-alif, tepatnya yang sebelumnya itu difathahkan, dan al-waw tepatnya yang sebelumnya itu didammahkan, dan al-ya tepatnya yang sebelumnya itu dikasrahkan. Nah, kullu fi'lin mudari'in akhiruhu alifun aw wawun aw ya'un fa innahu yujzamu bihadzfil alif awil wawi awil ya'i. Maka setiap fi'il mudhari yang berakhiran alif ataupun berakhiran waw atau berakhiran ya, maka dia dijazamkan dengan membuang alif atau waw atau ya tersebut. Ya, ketika dia jazam. Al-alif, contohnya yarba. Adkhil 'alaiha al-jazim. Masukkan kepadanya, kepada yarba, salah satu penjazam, yaitu lam. Taqul, sehingga pernyataannya lam yarba, dibuang alifnya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-hadfu, pembuangan. Ya, maksudnya adalah pembuangan huruf akhir. La taqulu la yarda. La taqulu lam yarda. Jangan engkau katakan lam yarda, tapi lam yarda. Pendek ya, karena alifnya udah enggak ada. Jangan bilang lam yarda, berarti masih ada alifnya. Jadi bilangnya lam yarda. Lau sami'ta qailan yaqulu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Madza taqulu? Khata'un. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Afwan ya, salah baca saya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Yarahu. Ya, kalau hak dhamirnya dibuang, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, berarti yara adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir karena akhirnya huruf illah. Nah, apa komentar kita kalau bacaannya seperti itu? Salah, khata. Ya. Karena yara mu'tallun mu'tallul akhir, ya mu'tallun akhir. Wa huwa majzumun, dan kondisinya jazm. Alasan kondisinya jazm, fa yujzamu, alasan kondisinya jazm adalah karena dia sebagai fi'il jawab. Ya. Fi'il jawab. Lalu dengan apa tanda jazmnya? Fa yujzamu bihadzfi harfil illah. Ya. Maka dia pun dijazamkan dengan membuang huruf illahnya. Jadi yara. Fa yaqulu yarahu. Maka kata perkataan kita adalah yarahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Begitulah. Jangan yarahu. Qala Allah Ta'ala alam tara. Aslu tara tara. Nah, tara sendiri aslinya adalah tara. bil alifi, maksudnya dengan alif, ada alifnya. Falamma dakhala 'alayha harful jazmi hudifa fil alif. Al ya'u. Contoh yang kedua, al ya'u. Jadi itu contoh yang pertama, al alif. Contoh fi'il mudhari mu'tal akhir yang berakhiran huruf ya. Idza kana akhirul fi'li ya'an fa innahu yujzamu bihadfil ya'i. Kalau akhir fi'ilnya adalah huruf ya, maka dia pun dijazamkan dengan membuang huruf ya tersebut, ya sama kayak kasus akhirnya huruf alif tadi. Mithlu ya qadhi taqulu lam yaqdi. Qala Allah Ta'ala, kalla lamma yaqdi ma amara. Yaqdi, lamma yaqdi. Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yaqdi lam yaqul yaqdi. Untuk yaqdi jangan katakan yaqdi. Walakin hudifal walakin ya walakin hadzafal ya'a. Kok bisa hadzafal ya'a ya? Ya bisa aja lah ya. Walakin hadzafal ya'a, kan, tetapi dia pun membuang ya-nya. Maksudnya si qail tadi ya, yang berkata tadi. Li'annahu mu'tallun bil ya'i, karena kita tahu ya qadhi itu adalah fi'il mudhari mu'tal bil ya'i. Jadi dibuang ya-nya. Fatuhdhafu 'indal jazmi. Jadi kesimpulannya dia dibuang ketika jazm. Maksudnya huruf illahnya itu yang berada di akhir itu dibuang ketika jazm. Yakni ijzimha. Maksudnya ya, jazmkan dia. Taqulu la ya'ni hadzaftal ya'a wa abaqaitahu maksuran. Contoh lain lam ya'ni. Lam ya'ni. Hadzaftal ya, kita buang tu ya-nya. Wa baqaitahu maksuran, dan kita biarkan dia kasrah. Nunnya maksudnya. Jangan pula lam ya'an. Lam ya'an. Ya, kita sukunkan. Kenapa? Jazm. Jangan. Karena tanda jazmnya sudah diaplikasikan, yaitu dengan membuang huruf illahnya. Ya, demikian. Jadi makanya dipertegas oleh syarih fannun yang mana tadi? Wa baqaitahu maksuran. Ya, dan kau biarkan dia dalam kondisi kasrah setelah pembuangan al-ya. Tapi Ustaz, ini enggak boleh diwaqafkan bacanya. Nah, kalau diwaqafkan boleh. Iya, boleh. Yang enggak boleh itu jika kita yakini dia sukun. Kalau diwaqafkan boleh. Jadi waqaf itu punya ketentuan tersendiri ya, dan memang merupakan adat ataupun kebiasaannya orang Arab memulai ungkapan dengan huruf yang berharokat dan mengakhiri ungkapan dengan huruf yang sukun, yaitu yang dikenal dengan waqaf. Makanya bacaan kita wal fajr, padahal wal fajri, kan begitu. Lam yaqdi, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, yaqdi fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadzful ya'i wal kasratu qablaha darirun 'alayha. Ya, dan kasrah yang ada pada huruf sebelumnya itu merupakan dalil atas keberadaan si huruf ya tersebut, ya si huruf ya yang dibuang. Hadza hukmu i'rabil mu'talli bi ahadi hurufil illah. Nah, inilah hukum i'rab fi'il mudhari mu'tal akhir dengan salah satu huruf-huruf illah. Jadi tanda i'rabnya justru apa? Dengan salah satu dari huruf-huruf illah itu sendiri. Yaitu apa? Dengan membuangnya pastinya. Jadi kalau yang dibuang alif berarti tanda i'rabnya pembuangan alif. Kalau yang dibuang ya berarti tanda i'rabnya pembuangan ya. Jadi apa namanya? Bi ahadi hurufil illah, dengan salah satu tanda dengan salah satu dari ketiga huruf tersebut ataupun huruf-huruf illah itu. Itulah hukum i'rabnya ataupun ketetapan i'rabnya. Qauluhu wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Dan pernyataan beliau wa fil af'alil khamsah, pada fiil-fiil yang lima yang rafa'nya dengan subutun nun, ya, yang rafa'nya dengan memunculkan nun. Nah, ini berarti keluar dari fiil mudhari sahih akhir dan fiil mudhari mu'tal akhir. Pokoknya dia af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah ini bisa jadi terdiri dari fiil mudhari sahih akhir, bisa jadi terdiri dari fiil mudhari mu'tal akhir. Ya, af'alul khamsah bisa berada dari kedua-duanya. Nah, tapi terlepas dia berada dari sahih akhir ataupun terlepas dia berada dari mu'tal akhir, dia tidak bisa dikategorikan ke hukum keduanya, tapi hukum sendiri, ya, pokoknya hukum af'alul khamsah. Nah, demikian. Dan apa itu af'alul khamsah? Di sini diterangkan oleh beliau, yaitu yang rafa'nya dengan menetapkan nun. Itulah yang namanya af'alul khamsah, yang rafa'nya dengan menetapkan nun. Qauluhu wa fil af'alul khamsati allati rafa'uha bi thabati an-nun. Oh, kelewatan, ya, masya Allah. Salah halaman saya. Astagfirullah. Lewat, nah, dua halaman saya balik. Tantaslah. Cuma nyambung. Awalnya di mana pun dulu di sini. Pantesan, masya Allah. Oh, atau kena ini, ya, kena angin, ya. Orang tua tadi di sini kok kan di Alia, contoh Alia, ya kan? Itu makanya. Astagfirullah. Kelewatan. Ini yang lembar. Jadi saya tetap menengok di sini. Ya, kena angin, lembar jadi, ya. Apa balik sendiri dia. Ya, kita lanjutkan, ya. Jadi kan tadi huruf illah itu kan alif, waw dan ya. Nah, alif tadi contohnya yarba, ya contohnya yakdi, kan begitu. Nah, kemudian yang alwaw, ya. Oh, tapi yang ya pun belum selesai kita baca. Ya'ni ijzimha taqulu la ya'ni hadzaftal ya' wa baqaitahu maksuran. Qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha qulubuhum li dzikrillah. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha qulubuhum li dzikrillah. Nah, syahidnya lam ya'ni. Ya, alam ya'ni. Li'annaka idza hadzafta harfal illati yabqil baqi, ya, fa yabqal baqi ala ma huwa 'alayhi. فَالنُّنْ تَبَقَ مَكْسُورَةً كَمَا هِيَ عَلَيْهِ. Jadi, apa namanya, karena engkau membuang huruf illah, ya, karena engkau membuang huruf illah yang terdapat pada kata ya'ni, ya, alam ya'ni, ya, jadi itu aslinya ya'ni, lalu menjadi alam ya'ni, ya, karena kita membuang apa namanya itu huruf illahnya, maka ya baqal baqi ala ma huwa alaihi, tersisalah sisanya, ya, sebagaimana adanya. Jadi jangan dinukan, jangan di alam ya'nu jadinya, atau alam ya'an, ya, jangan begitu. Jadi ya baqal baqi ala ma huwa alaihi, fan nun, ya, tabqa maksuratan, maka si nun, ya, terbiarkan dalam kondisi kasrah. Apanya? Alam ya'ni ini tulisannya apa? Alam ya'ni, coba lihat di terjemahan, ya. Tidak apa, ya. Apakah tidak apa, ya? Iya. Tidak. Masa takut. Ya, sangat. Sudah, sangat. Apa ya'ni? Belum datangkah bagi orang-orang beriman? Datang, ya. Ya, jadi yakni datang. Ya. Jadi apakah tidak datang? Apakah belum datang bagi orang-orang yang beriman itu antaksya qulubuhum, ya, kekhusyuan hati-hati mereka li dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Jadi ya'an ternyata maknanya datang, ya. Yakni ana ya'ni, ya. Ana ya'ni, ya, datang. Apa belum datang, belum hadir, gitu, ya. Apa belum hadir kekhusyuan dalam hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Nah jadi ya bacanya tetap ni, ya, ketika setelah kita membuang ya-nya. Qala Allah Ta'ala walamma ya'tihim, ya walamma ya'tihim ta'wiluhu. Syahidnya ya'tihim. Aslinya ya'tihim. Tapi karena lamma ya kan, walamma ya'tihim ta'wiluhu. Ma asluha ya'ti bil ya. Itulah aslinya kan. Lam kalimahnya adalah ya, bukan ta maksudnya. Kama qala Allah Ta'ala, buktinya adalah terdapat pada firman lain, ala yawmu ya'tihim laisa masrufa, ala yawma ya'tihim yawmu yawma ya, ala yawma ya'tihim laisa masrufan, lakin lamma juzimat ya, walamma ya'tihim tadi, man ladhi fa'alna, apa yang kita lakukan ya, hadatna harfala illa wa tabaqal kasrah dalilan alal ya'i, ya, dan ya, ungkap apa namanya bacaan kasrahnya terbiarkan sebagai bukti atas adanya ya yang telah dibuang. Fataqulu lamma ya'tihim, sehingga engkau pun mengatakan lamma ya'tihim, bukan ya'tihim lagi tapi lamma ya'tihim. Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya'ti fi'lun mudari'un majzumun bilamma wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wal kasratu qablaha dalilun 'alayha, dan kasrah yang ada sebelumnya itu merupakan bukti atas keberadaannya. Al-wawu contohnya yad'u mu'talun bil wawi, ya merupakan fi'il mudari' mu'tal akhir dengan huruf wawu. Idza jazamtahu ihdithil waw, kalau engkau menjazamkannya, menjazamkan yad'u, maka buanglah wawnya, ihdithil waw, wa tabaqa ad-dhammah, dan biarin dhammahnya. Qala Allah Ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, may yad'u ma'allahi ilahan akhar, aslinya yad'u tadi. Wa qala Ta'ala fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, tad'u hudifatil waw li'annahu dakhal 'alayha jazimun, wa idza dakhal 'ala al-fi'l al-mudari' jazimun wa huwa mu'tal lil-akhir hudifa harf al-illah, dibuanglah si huruf illah tersebut. Wa baqiyatul harakatu qablaha dalilan 'alayhi, dan tersisanya harakat yang ada sebelumnya itu merupakan bukti atas keberadaannya. Ya demikian. Taqulu yaghzu, ya fulanun yaghzu, ijzimhu, lalu jazamkan dia, fulanun lam yaghzu, ya fulanun lam yaghzu. Apa bahasa Indonesia fulanun lam yaghzu? Fulan tidak berperang, ya kan? Fulanin yaghzu, si fulan berperang, ya, si fulan berperang. Sementara fulanin lam yaghzu, fulan tidak berperang, kan begitu? Fulan tidak berperang dengan tidaklah si fulan berperang itu sama aja enggak? Konsekuensinya fulan tidak berperang dengan tidaklah si fulan berperang, berarti kan sama aja konsekuensinya, atau beda? Fulan tidak berperang dengan tidaklah si fulan berperang, berarti kan sama aja? Sama aja atau tidak? Sama-sama dinafikan, ya pokoknya intinya menafikan si fulan berperang, kan gitu ya? Berarti menafikan, baik kita katakan si fulan tidak berperang dengan tidaklah si fulan berperang, intinya kita sedang menafikan bahwa fulan berperang, ya kan gitu, menafikan bahwa si fulan berperang, mengingkari, ya mengingkari bahwa si fulan berperang, kan begitu. Nah kita bilang si fulan tidak berperang. Nah jadi kalau saya bilang begini, benar atau salah Bang Budi? Lam fulanin yaghzu, iya, yeah. Benar atau salah? Kenapa bisa salah Mas Joko? Lam Ya, jadi lam enggak mungkin masuk ke isim ya. Ya, demikian. Lam tidak mungkin masuk ke isim. Jadi lam pula nun yaghzu itu enggak bisa. Sekalipun memang tidaklah si pulan berperang, ya itu tetap benar ya kan. Jadi kalau misalkan kita mau bikin tidaknya di depan, gimana caranya? Gimana caranya? Ya tidaklah si pulan berperang. Oh, maksudnya rangkai sendiri kita. Iyalah. Oh. Gimana jadi rangkaiannya? Jumlah isminya. Ya, pokoknya begitulah. Kan kalau ini kan fulan tidak berperang. Nah, ini tidaklah si fulan berperang. Gimana? Kalau misalkan mau bikin kayak begitu gimana caranya? Fulan tidaklah berperang. Bukan, ini kan iya, fulan tidak berperang. Nah, ini tidaklah fulan berperang. Oh. Iya. Lam yaghzu fulan. Lam yaghzu fulanun. Itu berarti tidak berperang si fulan, gitu ya. Ya berarti kan tidak berperang si fulan. Nah ini fulan tetap di depan. Iya, gimana caranya? Bisa enggak? Ya fulan tetap sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il. Hah? Laisa? Ya gimana? Laisa? Fulan laisa. Hah? Gimana? Pakai anak. Jadi kan itu kan fulanun yaghzu ya aslinya kan sebelum masuk jazim fulanun yaghzu, kemudian kita nafikan, kita nafikan si fulan itu berperang. Laisa ini lah berarti. Ah. Laisa fulanun yaghzu. Iya. Itu satu, satu lagi. Laisa fulanun yaghzu. Itu satu, satu lagi. La fulanun. Iya, la fulanun yaghzu. Eh, bukan, itu bukan la nafiyah lil jenis. Oh, iya. Ya, bukan la, bukan yang kita maksudkan, bukan la nafiyah lil jenis ya. Jadi la fulanun yaghzu, atau kalau la fulanun ya itu bisa enggak ya? Oh enggak, karena ketentuan penggunaan la itu juga ada ketentuannya yang saya lupa. Ya, yang lebih pas lagi ma fulanun yaghzu, begitulah ya. Ma fulanun yaghzu, tidaklah si fulan itu berperang kan gitu. Ya pakai mana pun. Kalau pakai la Muhammadun bisa juga ya. Ya bisa juga pakai la ya. La fulanun yaghzu ya. La juga boleh masuk ke jumlah ismiyah ya. Demikian wallahu a'lam. Tapi kalau lam jelas enggak bisa ya. Enggak bisa kita katakan lam fulanun yaghzu. Ya jadi harus fulanun lam yaghzu. Duna wawin tanpa huruf waw. Wa dhammatu tabqa dalilan 'alal wawi. Dan tetapnya dhamma ya, itu merupakan bukti atas adanya waw. Nah demikian lam yaghzu berarti ada waw tuh ya, begitu. Baik, lagian juga ya sebagaimana yang kita kesadari bersama, zai itu bukan awakhirul kalim, jadi sehingga tidak ada urusan pada huruf zai terkait terkait i'rab ataupun terkait nahu, gak ada urusan pada huruf huruf zai, karena huruf zai bukan awakhirul kalim. Yang awakhirul kalimnya adalah huruf waw. Yang itulah yang menjadi urusan urusan i'rab. Makanya dia dibuang atau dimunculkan. Dia dibuang kalau dia jazm. Dia ada kalau dia rafa dan dia nasab. Demikian. Huruf zai di sini membantu memahami untuk akhirnya itu apa? Iya, tepat. Jadi itu huruf zai itu sebagai bukti atas bahwa di akhirnya huruf waw, alif atau ya, begitu. Ya maksudnya dhammahnya itu ya. Dhammahnya itu membuktikan atas keberadaan salah satu dari ketiga huruf tersebut. Ya demikian. Kalau fathah berarti alif. Kalau kasrah berarti ya. Kalau dhammah berarti waw. Makanya lah dipertegas ya, oleh apa namanya syekh tadi di situ. Al alif maftuh maftuh apa namanya? Gimana tadi kata beliau? Al alif al maftuh ma qablaha al ya al-maftuh ya kok al-ya al-maksur ma qablaha dan al-waw al-matmum ma qablaha. Demikian. Nah kemudian idzan arafna al-qa'idata al-an kullu fi'lin mudari'in mu'tal bil akhiri bi alifin aw wawin aw ya'in fa innahu idza juzima yajibu hadfu harfil 'illati wa yabqa ma qablahu 'ala ma huwa 'alayhi. Berarti kita pun jadi tahu kaidahnya sekarang bahwa seluruh fi'il mudari' mu'tal akhir baik dengan alif, dengan waw ataupun dengan ya, ketika dia dijazamkan wajib membuang huruf 'illah tersebut dan tersisalah apa-apa huruf sebelumnya, ya, apa-apa yang menjadi huruf sebelumnya apa adanya, ala ilamahu alaihi, apa adanya, bagaimana adanya, ya, tanpa ada di kotak-katik. Kalau adanya bemah, bemah, kalau adanya kasrah, kasrah, kalau adanya fathah, fathah, ya, huruf yang tersisa setelah pembuangan. In kana al-mahdhuful alif yabqa maftuhan, kalau yang dibuang itu adalah huruf alif, maka yang tersisa pastilah huruf yang dipathahkan. Wa idza kana mu'tallan bil wawi yabqa matmunan, kalau yang dibuang itu huruf waw, kan gitu, karena dia fi'il mudhari' mu'tal wawi, maka yang tersisa adalah huruf yang didhammahkan. Kalau yang dibuang itu huruf ya, maka yang tersisa adalah huruf yang dikasrahkan. Nah, demikian. Tadribatun 'alal i'rabi. Ya, ini tadribat terkait pengi'rapan. Qala Allah Ta'ala wa lam yakhsha illa Allah lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Huruf nafi, huruf penafian, huruf penjazaman dan huruf qalb. Huruf pembalikan, ya, pembalikan fi'il mudhari bermakna fi'il madhi. Kemudian yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hadf al-alifi wal fathatu qablaha dalilun 'alayha. Dan lam yarda, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya, lagi-lagi demikian, wa qalbin, ya, membalik apa namanya fi'il mudhari bermakna fi'il madhi. Yarda fi'lun mudhari'un mu'tallun majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hadf al-alifi wal fathatu qablaha dalilun 'alayha. Maksudnya, ya, lam ini membalik fi'il mudhari menjadi fi'il madhi, dengan kata lain artinya telah datang, telah datangnya itu dinafikan. Lam yahdur umpama, ya, lam yahdur artinya ketidakdatangan dia yang tadi, ketelah tidak datangannya dia tadi itu dinafikan, begitu, ya. Ketelah tidak datangannya dia tadi itu dinafikan. Susah sekali, ya. Ya, kenapa begitu? Jadi kan lam yahdur, ya, lam yahdur artinya kita menafikan ketidakdatangan, ketelah tidak datangannya dia, itu yang kita nafikan, ketelah tidak datangannya dia. Nah, demikian. Ya, itu makna lam. Nah, demikian, ya. Berarti dia hanya menafikan yang telahnya saja. Berarti yang akan datangnya tidak ternafikan, iya. Ya, tidak ternafikan. Bisa jadi satu jam kemudian dia datang. Ya, bisa jadi karena memang kita enggak mampu menafikannya. Yang pasti yang telah kita nafikan adalah yang telahnya tadi. Itulah makna belum datang. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia-nya kan lam yahdur itu belum datang, ya. Makna belum datang itu kita menafikan yang sudahnya, yang sudah lewat jamnya, yang apa namanya berlalu waktunya. Adapun yang akan datang waktunya belum bisa dinafikan, kan gitu. Tapi juga nggak bisa dipastikan dia datang, nggak bisa dipastikan. Berarti kalau yang akan datang pakai lam sudah. Yang untuk akan datang. Nah, kalau yang akan datang, memastikan yang akan datang gitu. Iya, dia datang gitu. Jalan. Ya. Kalau maksudnya gimana nih? Belum paham. Lam. Dengan lam. Nah. Salah datang besok, enggak besok datang. Oh iya, artinya memang dia enggak akan datang, ya. Iya, benar-benar, iya. Jadi kalau menafikan fi'il mudhari yang sesungguhnya itu lam. Jadi misalkan, iya benar, oh itu maksud anta, iya mafhum, ahsanta. Jadi misal, saya akan datang. Nah, kemudian kita ingin nafikan, saya akan datang tadi. Maka pakai lan ahdur, saya tidak akan datang, gitu loh. Jadi kan tadi akan datang, kemudian kita nafikan, saya tidak akan datang. Nah, demikian. Nah, itu perbedaan lam dengan lan. Jadi lam itu lil qalb, ya. Lam itu harfu qalbin. Ya. Berarti kalau lan harfu naqin wa jazmin wastiqbalin. Lan, iya wastiqbalin benar. Ahsanta. Iya, wastiqbalin. Nah, begitulah dia. Ya. Jadi demikian. Nah, di situ kan Allah pakai lam yalid wa lam yulad, ya, begitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Karena memang Allah menafikan tuduhan mereka. Ya kan? Itu kan telah berlalu itu tuduhan mereka tuh. Kan gitu. Nah, Allah nafikan tuduhan mereka yang telah berlalu itu. Ya kan Nabi Isa kan sebelum Nabi Muhammad, berarti kan telah berlalu. Nah, itu Allah nafikan, ya. Nah, demikian. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid enggak pakai. Ada yang. Ya, maksudnya gimana? Wow. Misalnya lam yalid. Enggak pakai wow. Lam yalid. Iya, lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Oke, ya. Bukan wa lam yalid. Oh. Maksudnya ya yang mana nih? Tapi ada ya-nya tuh, ya mudhara'ah. Oh, enggak, itu bukan bina ajwab. Itu bukan bina ajwab ya. Iya. Iya. Itu bukan bina ajwab, itu bina mithal ya. Baik itu yang yulat maupun yang yalid. Itu bedanya cuma apa? Ma'lum sama majhul. Itu aja bedanya. Iya, itu bina mithal itu, bukan bina ajwab yang satu. Ya, bukan bina ajwab itu, bina mithal. Nah, itu penting juga masalah bina itu, Bang Budi. Maksudnya disadari tentang keberadaan bina-bina af'al itu. Ya, karena kita agak sepele terhadap keberadaan bina-bina, permasalahan bina af'al ya. Nah, demikian. Nah, Ustaz, yang di surah itu, Ustaz, nah. Lam di situ bermakna istiqbalin itu, Ustaz? Enggak lah. Nah, karena kan Allah kan enggak akan beranak. Allah enggak akan beranak. Allah tidak akan beranak dan tidak. Kalau misalkan tidak akan beranak, berarti bisa jadi Allah telah beranak. Kan gitu. Makanya yang Allah nafikan memang ya, cuma sekali lagi tadi catatannya, ketika kita bilang belum datang, kita juga enggak bisa bilang bahwa dia akan datang. Kan gitu kan? Itu tadi makanya saya garis bawahi, ketika kita bilang belum datang, kita juga enggak akan pastikan bahwa dia akan datang. Kan gitu kan? Ya kita enggak tahu. Ya, kan? Tapi yang jelasnya Allah kita nafikan bahwa dia pernah beranak dan pernah diperanakkan. Ya. Allah kita nafikan bahwa dia pernah beranak dan pernah diperanakkan. Nah, kalau dia misalkan kalau tidak pernah diperanakkan, gitu ya, artinya Allah nggak punya orang tua, kan gitu kan? Ya, maksudnya nggak seperti kita ya, karena memang Allah bukan makhluk. Artinya ya kedepannya juga nggak mungkin Allah punya orang tua kan gitu, nggak mungkin juga punya orang tua kan gitu. Nah, begitu juga dengan permasalahan yang tadi kan, kalau yang dahulu saja itu Allah nafikan bahwa Allah punya anak, ya berarti yang kedepannya pun juga pastinya ternafikan ya, sampai sekarang kan ayat itu terus berlaku. Nah, karena ayat itu terus berlaku, berarti pokoknya sampai sekarang Allah nggak punya anak ya, kan gitu. Dan karena ayat itu berlaku terus sampai hari kiamat, berarti sampai hari kiamat pun Allah nggak punya anak gitu. Ya, karena kan ayat itu terus berlaku, kecuali ayat ini dihapus, entah kan gitu ya, kan gitu kan, kan Allah nyalit terus tuh. Nah, berarti kan berlalu terus ya, kan gitu. Nah, ini kita ngomongnya sekarang lam nyalit. Nah, kedepannya ya penerus-penerus kita, pengganti-pengganti kita juga ngomongnya lam nyalit. Berarti kan di masa kita juga nggak ada tuh Allah beranak. Nah, di masa mereka, bagi penerus mereka juga nggak akan ada Allah beranak, kan gitu. Karena ayat itu berlaku terus, wallahu a'lam. Demikian. Jadi begitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali ada yang menghapusnya, ya, ada yang menasakh kan gitu. Ada ayat yang menasakh hal tersebut. Ya. Tapi karena ayatnya terus ya, enggak dinasakh kan gitu. Ya, maka ya sebenarnya Allah enggak akan punya anak juga. Ya. Cuma kalau bagi saya pribadi yang paling tepat adalah qalb. Ya. Adalah qalb. Karena memang yang sedang dinafikan adalah apa yang telah dituduhkan. Sebab mereka menuduhkan bahwa Allah punya anak. Nah, Allah pertegas, Allah tidak pernah punya anak. Baik sebelum, apalagi ya begitu juga dengan akan datang kan gitu. Baik sebelum, sesudah yang bilang ya. Sebelum sama sesudah? Beda ya. Iya ya, sebelum akan datang ya? Sebelum akan datang gitu ya? Sebelum hari ini. Juga ya. Oh iya, sebelum akan datang ya. Iya benar. Iya ya, gitulah deh. Baik, sebelum ataupun sesudah. Iya benar-benar. Iya. Nah, pokoknya enggak akan ada ya. Jadi yang kalau saya lebih suka ya kolab, sebagaimana yang bolak-balik Syekh Utsaimin